hari ini damai itu terjadi. Hari ini kita memperingati. Hari ini kita terhenti sejenak merenung makna damai. Ya, hari ini, hari Natal. Ini bukan Natal 25 Desember saja. Ini bukan Natal pohon terang saja. Ini bukan Natal lagu-lagu Natal saja. Dan ini juga bukan Natal kue-kue Natal atau pakaian-pakaian Natal yang memang seringkali mengharu biru merajai kehidupan umat yang merayakan Natal. Ya, banyak manusia terjebak. Sekalipun mereka menyebut diri orang beriman dan orang percaya, mereka telah kehilangan semangat Natal, semangat perenungan akan kehinaan, semangat perenungan akan kerelaan, semangat perenungan akan keterbatasan, semangat perenungan untuk tiada dan bukan ada. Memang betul, Yesus anak Allah yang ada, rela menjadi tiada. Disangkalinya keilahiannya datang ke dalam dunia. Itulah Natal. Ia tak disambut dengan baju yang baru. Ia tidak disambut dengan hadiah-hadiah yang baru. Ia tidak disambut dengan lagu Natal. Ia tidak disambut dengan pohon Natal. Hanya sebuah kesunyian malam yang menyapanya. Tempat hina perteduhannya. Entah mengapa terasa damai. Padahal itu tempat yang tak mengenakan. Itu tempat yang terhina. Tak ada orang ingin di sana kecuali dia dalam keterpaksaan harus terpojok. Sebuah keterpaksaan. Ya, itu situasinya. Tetapi sesungguhnya, tetapi sejatinya memang itu adalah pilihannya. Dia memang rela di situ dan berada di situ, dan itulah damai itu. Awas, lampu Natalmu masih menyala. Itu bukan dosa. Lagu Natalmu masih berkumandang. Itu tidak salah. Ada kue Natal di mejamu. Biarkan saja. Tetamumu membutuhkannya. Hadiah Natal dari anak, dari orang tua, silih berganti saling memberi. Itu bukan masalah. Tetapi kalau itu yang ada dan itu yang menguasai seluruhnya, itu masalah besar. Karena namanya Natal yang sejati bukan di situ. Natal yang sejati adalah bagaimana di dalam keluargamu berbagi diri, saling memberi hadiah, yaitu hidup ini, hidup kita untuk orang yang di sekitar kita. Alangkah indahnya kalau itu Natal, karena memang itulah Natal yang sejati. Nah, sejenak tinggalkan pohon terangmu, matikan lagu-lagu Natalmu, lupakan sejenak hidangannya. Ingat untuk berbagi dengan sesama. Natal yang sejati. Selamat Hari Natal. Bersama saya, Bigman Sirait.